Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan pembacaan kita terhadap risalah syarah aqidah salaf satu hadis, di sini ada tanbih bagi abnai hafizahumullah, bagi para tulab hadis sekalian, barakallahu fikum, diharapkan perhatiannya berkaitan dengan sholat-sholat sunnah ba'diyah maupun qobliyah dari rawatib, sholat sunnah rawatib. Assalamualaikum. Demikian pula azkar sholah, azkar ba'da sholah, zikir-zikir ba'da sholat. Assalamualaikum. Tentunya perkara ini sangat penting untuk berhubung dijadikan sebagai al-amal al-yaumiyah, amalan keseharian, dibiasakan dari semenjak kecil berhubung, lebih-lebih dari anak tahfidz yang sudah menginjak berhubung sebagiannya sudah balik. Maka assalamualaikum, hendaknya diperhatikan perkara ini. Baik, jangan dibiasakan setelah salam kemudian langsung ke belakang berbicara, ngobrol, duduk. Setelah salam assalamualaikum, gunakan untuk membaca azkar, zikir-zikir ba'da sholah. Tentunya mungkin sebagian ada yang belum menghafal zikir-zikir ba'da sholah, zikir-zikir setelah sholat. Mulai hari ini diperhatikan, yang belum hafal diupayakan untuk menghafal. Di sana sudah ada sebuah buku kecil berisi tentang azkar, doa-doa seperti Hizbul Muslim. Assalamualaikum. Ya, Hizbul Muslim, di sana terdapat azkar. Ya, perisai seorang muslim dalamnya terdapat doa-doa hadiriyah, doa azkar, doa-doa dan zikir-zikir dalam keseharian dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sebutkan di sana azkar yang banyak. Di antaranya di dalamnya juga terdapat tentang zikir ba'da sholah, zikir setelah sholat. Baik, abna tahfidz harus sudah hafal ya. Atau kalau belum, mulai dari sekarang jadi hafal. Ada beberapa doa padanya. Baik, dari abna tahfidz, siapa yang sudah hafal zikir-zikir ba'da as-salah, ba'da salam yang disebutkan dalam Hizbul Muslim, yang yarfa' yadah, sudah hafal yarfa' yadah, yang sudah hafal seangkat tangan abna tahfidz, satu, dua, maupun tiga. Padahal man qad hafiz. Ma'ad. Mungkin ada, cuman gak malu-malu ya. Saya rijal. Ahad. Barakalikum. PR ya, PR. PR. Sekarang belum ada yang angkat tangan. Soalnya mungkin pekan depan kita tunjuk. Ya, kita tunjuk untuk maju ke depan menghafal. Jadi dipersiapkan waktu satu pekan. Agar pikir-pikir ba'da salam dan samping belum hafal. Karena belum hafal, akhirnya dia mundur ke belakang, bukan pikir tapi malah ngobrol. Jadi perlu dihafal. Ya, Eda juga demikian. Eda juga yang belum hafal dipersiapkan. Jadi fasal Eda dipersiapkan. Jadi lebih-lebih dari tadribu du'at. Ya, tadribu du'at. Baik, harus juga sudah hafal. Karena ini kita pakai pada sholat lima waktu, ya, setelah setiap sholat lima waktu. Barakallahu fikum. Baik, setelah sholat lima waktu. Jadi mungkin karena belum hafal atau karena hafalnya baru pikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar saja, atau cuman astagfirullah, astagfirullah tiga kali saja, kemudian langsung mundur, ngobrol, mungkin. Ya, karena tidak ada yang dihafal dalam doa. Doa itu azkar, dikir-dikir, tidak ada salam. Sehingga mulai dari sekarang, dihafal. Ya, pinjam yang tidak punya hisn muslim, pinjam temannya. Berbarengan. Nah, kalau tidak punya atau cuma satu dari beberapa, ditulis di buku tulisnya, kemudian dihafal. Jangan sampai nanti sudah besar ya tidak hafal dari zikir-zikir tersebut. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula diperhatikan tentang sholat-sholat sunnah. Rawatibnya, sholat sunnah, rawatibnya. Siapa yang bisa menyebutkan keutamaan sholat sunnah rawatib? Man yadkur. Keutamaan sholat sunnah. Man yarfa, yada. Keutamaannya apa? Hadi Rijal. Yalla yalla. Ibu doa. Jadi. Ajar jad. Jadi di antara keutamaannya sebagai pelengkap, sebagai penyempurna, tentunya dalam sholat-sholat wajib kita banyak kekurangan. Banyak kekurangan, banyak kelalaian padanya. Ya, terkadang kita dalam sholat kita menerawang, ya tidak khusyuk, dan lain sebagainya. Dari kekurangan-kekurangan dalam sholat-sholat wajib kita. Nah, sebagai pelengkap, barakallahu fikum, sebagai penyempurna, ya, penambal dari yang kurang, yakni dengan sholat sunnah. Barakallahu fikum. Dengan sholat sunnah. Jadi, ya, sering kita sholat terkadang sampai lupa berapa rakaat. Ini ya tentunya tidak lepas dari syaitan, ya. Jadi, ya'ti syaitan ala ahadikum. datang kepada salah seorang di antara kalian setan. Wa yaqul udkur kada udkur kada. Dia datang kemudian menyebutkan ingat ini. Baik. Malam yadkur min qabl. Suruh mengingat-ingat, sebutkan ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Perkara yang dia tidak ingat sebelumnya. Kalau pas enggak sholat, lupa itu semuanya. Enggak ingat sama sekali. Pas ketika takbir Allahu Akbar, mendengarkan imam membaca, barakallahu fikum, mulai datang setan. Kita pun menerawang sana kemari pikirannya. Yang tadi dalam pekerjaan itu enggak ingat, jadi ingat di situ dalam sholat. Barakallahu fikum. Karena memang setan demikian, upaya dari setan untuk merusak, Barakallahu fikum. Ya. Kata Rasulullah SAW, idza nudiya lis shalah adbara syaitan walahu burat. Ketika dikumandangkan azan, ya, setan itu lari tunggang langgang dan kentut padanya. Setan. Hatta la yasma'u nida, lari sampai enggak mendengar azan. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian sampai barakallahu fikum fa idza udiyan nida, barakallahu fikum, akbal, ketika selesai azan balik lagi. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian sampai hatta nudiya bit taswib. Sampai kemudian dikumandangkan iqamah, ya, sampai dikumandangkan iqamah hatta suwibadis sholah, sampai ditegakkan iqamah untuk sholat. Baru kemudian adbar, setan pergi lagi ketika iqamah. Tapi ketika udhiyat taswib, akhirnya pun akbal lagi. Syaitan akbal datang kembali. Tujuannya untuk mengganggu. Baik. Hatta yukhtir bainahu wa baina nafsih, bainal mar'i wa nafsih. Sampai kemudian dia berupaya untuk membisikkan bisikan-bisikan pada seseorang. Baik. Dia pun mengatakan udkur kada, ingat ini, ya. Hatta yadhalla ar-rajul la yadri kam shalla, sampai seorang, ya, salat enggak ingat berapa dia telah melaksanakan salat, berapa rakaat, sampai enggak ingat. Ini di antara, ya, barakallahu fikum, godaan syayatin, godaan setan. Nah, ini semuanya adalah naqs, kekurangan. Kekurangan dalam salat-salat kita. Nah, di antara, ya, upaya dan usaha yang bisa kita lakukan untuk menambal, mencukupi atau menutupi kekurangan-kekurangan tersebut adalah dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib sebagai penyempurnanya, barakallahu fikum, penggantinya, pelengkapnya, barakallahu fikum. Nah, ini di antara keutamaannya. Keutamaan lainnya, barakallahu fikum, barang siapa yang sholat 12 rakaat pada setiap harinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan apa? Ghasan. Apa pahalanya kalau seorang sholat 12 rakaat setiap hari? Sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib. Apa pahalanya? Dibuatkan istana, rumah. Dibuatkan rumah di dalam surga. Siapa yang enggak senang dibuatkan rumah dalam surga? Siapa yang enggak mau? Tentunya kita semuanya mau dibuatkan rumah dalam surga. Kalau dibuatkan rumah dalam surga itu, apakah cuma dibuatkan ini punya fulan gitu saja, kemudian kita tidak menempatinya? Enggak demikian. Berarti kalau itu sudah punya kita, dibuatkan buat kita, berarti kita berhak untuk masuk di dalamnya. Barakallahu fikum. Kita diberikan ya kesempatan untuk tinggal di sana karena kita sudah diberikan rumah. Barakallahu fikum. Dibuatkan rumah di dalam surga. Masyaallah. Baik. Dalam hadis siapa? Hadis Ummu Habibah ya. Hadis Ummu Habibah Romlah bintu siapa? Ibnu Sufyan. Jadi hadis ini dari sahabat Sahabiyah Ummu Habibah Romlah binti Abu Sufyan tentang keutamaan sholat sunnah 12 rakaat pada setiap harinya. Barakallahu fikum. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Man shalla intai asyrata rakaatan. Ya. Barakallahu fikum. Man shalla intai asyrata rakaatan kullu yaumin. Ada rijal, gimana hadisnya? La ilaha illallah. Man yadkur al-hadith. Hadis rijal. Man yadkur. Man hafid. Hadith Ummu Habibah. Tentang keutamaan sholat sunnah 12 rakaat. Hadis rijal. Ma min abdin muslimin yusalli hintai asyrata rak'atan taib ghair al-faridah ya ghair al-faridah tatawu'an ghair al-faridah. Tidaklah seorang hamba muslim ma min abdin muslimin yusalli ya kulla yaumin hintai asyrata rak'atan tatawu'an min ghairil min ghair al-faridah banallahu lahu baitan fil jannah au buniya lahu baitun fil jannah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma min abdin muslimin yusalli lillahi yusalli lillahi thintai asyrata rak'atan atau yusalli kulla yaumin thintai asyrata rak'atan tatawu'an ghairal faridah banallahu lahu baitan fil jannah illa banallahu lahu baitan fil jannah au buniya lahu baitun fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim sholat pada setiap harinya lillah untuk Allah, yakni ikhlas lillah, sholat sunnah 12 rakaat. Sholat lillahi untuk Allah subhanahu wa ta'ala kulla yaumin pada setiap harinya sintai asyrata rakaat 12 rakaat tatawu'an 12 rakaat sholat tatawu' ghairul faridah, bukan sholat fardu lain selainnya selain fardu ya. 12 sholat sunnah maka baik illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan buatnya rumah, sebuah rumah ya baitan fil jannah, di dalam surga. Atau dalam lafaz huniya lahu, akan dibangunkan buatnya baitun, sebuah rumah fil jannah, di dalam surga. Rawahu Muslim ya. Dua belas rakaat tersebut surat apa saja? Saifullah. Saifullah ya? Apa namanya? Saifullah? Hah? Hah? Saifullah? Saifullah? Nasrullah? Ya Nasrullah. Dua belas rakaat tersebut apa saja? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Di sana 12 rakaat itu apa saja? Hah? Nasrullah. Hah? senyum-senyum. Salat sunnah rawatib 12 rakaat yang mengiringi salat wajib 12. Coba dihitung apa saja. Ayo. Hah? Subuh 2 rakaat. Salat sunnah loh. Kalau subuh itu salat wajib, ya. Tadi hadisnya ini hintai asrota rakaatan tatawuan, salat tatawu. Ya, ghair fardhah, selain wajib, bukan yang wajib. Nah, yang sholat sunnah, rawatib, sebelum subuh 2 rakaat. Terus, sebelum tidur berapa? 4, berarti sudah 6. Terus, sebelum asar, 6. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi? Setelah duhur 2 rakaat, berarti sudah 8. Sebelum asar. Hah? Tidak masuk penjelasan Syekh Utsaimin, bukan itu. Abdul Aziz Mamuju. Hah? Apa? Irfa' sautak ya Rijal, jangan kayak Ahwat. Kayak Ahwat pelan-pelan ya, malu-malu. Hah? Ba'dal Maghrib 2 rakaat. Baik, terus? Hah? Sebelum Isya. Setelah Isya. Dan Isya 4-2 rakaat. Baik. 12 ya. 12. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin tentang penjelasan sintai asrota rakaat. 12 rakaat tatawu. Nah, ini diperhatikan ya. Barakallahu. Ini salat-salat rawatib. Salat-salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib. Barakallahu. Di sana juga ada salat qabliyah. Ya, qabliyah sebelum maghrib, ba'dal sebelum isya, dan sebelum asar. Baik, ada. Baik, di sana ada hadis secara umum. Naam, baina kulli adzanain salatun. Antara dua azan itu ada salat. Antara dua azan itu ada salat. Maksudnya adzanain dua salat, yakni adzannya dua adzan, maksudnya ada adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Kalau dalam kalau sholat sebelum maghrib, qobliyah maghrib, di sana ada hadis yang lain juga. Rasulullah SAW mengatakan sholu qoblal maghrib, sholu qoblal maghrib, sholu qoblal maghrib, sampai 3 kali. Yang ketiga beliau menambahkan liman syaah. Sholatlah sebelum maghrib, sholat sebelum maghrib sampai 3 kali. Beliau kemudian mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang menginginkan. Awalnya perintah, tapi kemudian beliau menutup dengan liman sya'a. Kalau perintah itu asalnya wajib, tapi ketika ditutup dengan liman sya'a, bagi siapa yang menghendaki, berubah ya, dan awalnya perintah itu wajib menjadi sunnah. Barakallahu fikum. Baik. Nah, jadi adik-adik sekalian, abna diperhatikan perkara ini, dibiasakan ya, dibiasakan sebagai amal yaumiyah. Barakallahu. Mungkin kalau dari ikhwah ya, mungkin sebagian dari mereka sholat di rumah karena di sana ada keutamaan tersendiri lain ya. Afdalu sholatil mar'i fi baitih illal maktubah ya. Jadi jangan nanti itu amunya juga enggak sholat, atau ustaz juga gak sholat misalkan. Baik. Jangan jadikan sebagai hujah alasan. Jadi mereka sholat di rumah. Karena di sana ada hadis apa? Seafdol-afdolnya sholat seorang itu adalah di rumahnya. Kecuali maktubah. Kecuali yang sholat maktubah yang wajib. Barakallahu fikum. Ya, sampai disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah, sampai pun di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang keutamaan satu rakaat sedemikian, ya, di Masjidil Haram 100.000 kali dibanding di tempat lain, ya, di Masjidil Nabawi 1.000 kali di tempat yang lain, ya, sholat sunnah di rumah di sini lebih afdol. Jadi walaupun demikian tetap masih di situ dalam penjelasan ini, ya, tetap lebih afdol. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Jadi barakallahu fikum bagi adik-adik sekalian, diperhatikan jangan sampai jadikan kebiasaan, ya, kemudian jadi pondok pesantren kita kok setiap sholat ribut, ya, habis sholat ribut, ngobrol di belakang, ini harus dirubah, ya. Katakan barakalakum suasana yang barakalakum di atas sunnah, bagaimana biar terbentuk barakalakum lingkungan kita, lingkungan yang berbarokah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nas'allahu an yu'inana, nas'allahu an yassarallahu lana. Semoga Allah mudahkan. Barakalakum. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap risalah syarh aqidah salaf ashabul hadits. Terakhir yang kita ambil penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullah taala berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Firaun. Ucapan Firaun, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Ucapan ini dari ucapan Fir'aun kepada Haman yang barakallahu fikum menunjukkan bahwa Fir'aun telah diberitahukan oleh Nabi Musa bahwa Rabb-nya ada di langit. Rabb-nya ada di langit. Sehingga Fir'aun meminta kepada Haman untuk membuat bangunan tinggi, gedung bertingkat tinggi, sehingga Fir'aun akan bisa naik melihat, ya, ke pintu-pintu langit, bisa melihat Tuhannya Musa. Ucapan Fir'aun. Barakallahu fikum. Syahid dari pembahasan kita ini bahwa akidah para nabi dan rasul, termasuk pada di sini Musa alaihissalatu wassalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di langit. Ini sebagai isbat penetapan tentang uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Paragraf yang terakhir yang belum kita ambil, qala rahimahullah, wa inna ma qala dzalika li'annahu sami'a Musa yadhkuru anna rabbahu fis sama. Hanya saja Firaun mengatakan yang demikian itu dikarenakan dia mendengar Nabi Musa menyebutkan bahwa Rabb-nya itu di langit. Hadza yu'khad minal ayah ala tara ila, yakni dalili, tidakkah engkau melihat kepada dalilku, anna Musa qad akhbara Fir'aun, yakni ucapan muallif, ala tara ila dalili, tidakkah engkau melihat kepada yakni kepada dalilku bahwasanya Musa telah menyebutkan, ya, itu telah memberitakan kepada Fir'aun, annallahu fis sama, bahwa Allah itu di langit. Adapun ayat 2, inni la adhunnuhu kadhiba, ucapan Fir'aun, dan sungguhnya aku menyangka bahwa Musa itu berdusta, bohong. Kadhiban fi madha, berbohong dalam apa, berdusta dalam apa, yakni fi qawlih, inna fis sama'i ilahan, dalam ucapan bahwa di dalam pada langit, di langit itu ada ilah, ada sembahan. Yakni anna Allah fis sama mimma yadullu ala Musa anna Musa kana yukhbiruh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di langit yang menunjukkan bahwa Musa telah memberitakan kepada Firaun bahwa Allah itu di langit. Fahadil ayah min adillati uluwillahi tabaraka wa ta'ala. Maka ayat ini sebagai dalil tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita masuk pada matan keberikutnya. Qala al-Imam Abu Utsman as-Sabuni rahimahullah wa ulama'ul ummah wa a'yanul a'immah min as-salaf rahimahumullah lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala 'ala arsyih. Para ulama umat ini dan para imam-imam dari para salaf rahimahumullah, mereka tidak berselisih dalam perkara bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas ars. Wa arsuhu fauqa samawatih. Dan arsnya Allah itu berada di atas langit-langitnya. Yusbituna lahu min dhalika ma asbatahu Allah. Mereka para salaf menetapkan barakallahu fikum dari yang demikian itu apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan buat dirinya. Wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna rabb jalla wa ala fi khabarih. Mereka mengimani dan membenarkan Rabbuna tabaraka wa ta'ala dalam khabar-khabarnya, berita-beritanya. Wa yutliquna ma atlaqahu subhanahu min istiwa'ihi ala ars wa yumirrunahu ala zahirih. Mereka juga mengitlakkan apa yang telah Allah mutlakkan dari sifat istiwanya. Istiwanya di atas ars. Dan mereka menjalankan ayat itu, membiarkan ayat itu sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. Wa yakiluna ilmahu ilallah. Dan mereka menyerahkan kepada Allah tentang ilmunya. Maksudnya apa? Ilmu kaifiyah. Yang dimaksud di sini ilmu adalah ilmu kaifiyah. Tentang kaifiyahnya. Mereka para salaf menyerahkan kaifiyah sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menyerahkan makna. Adapun makna, maknanya wadih. Maknanya jelas. Ya, maklum perkara yang diketahui. Maknanya. Adapun kaifiyahnya, itulah yang diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman kepadanya. Semuanya itu dari Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mau mengingat kecuali orang-orang yang memiliki akal. Kama akhbarallahu ta'ala anir rasikhina fil ilm. Sebagaimana yang telah Allah beritakan tentang sikap orang-orang yang rasikhin, kokoh dalam ilmunya. Annahum yakuluna dhalik, mereka mengucapkan demikian. Mereka mengucapkan demikian. Aman nabihi kullun min indi rabbina. Wa radiyahu minhum fa'athna alaihim bih. Setelah demikian, mereka para rasikhin mengucapkan seperti ini. Amanna bihi, kami beriman semuanya itu dari Rabb kami. Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka. Radiyahu minhum, Allah meridhoinya. Baik. Fa'athna alaihim bih. Bahkan Allah memuji mereka. Bahkan Allah memuji mereka. Baik. Qala Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala syarh. Saqal mu'allif rahimahullah hadhil ayat li isbati 'uluwillah wa annahu 'ala arsyih wa annahu fis sama' ya'ni fil 'ulu. Thumma dzakara anna ulama al-ummah wa a'yan al-a'immah min as-salaf rahimahumullah lam yakhtalifu. Mu'allif telah memberikan atau menyebutkan ayat-ayat ini untuk sebagai dalil menetapkan tentang sifat uluwullah dan Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas arsnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala fis sama, di langit. Ya'ni fil ulu, ya'ni di ketinggian sana. Thumma dzakara anna ulama al-ummah. Kemudian beliau menyebutkan bahwa para ulama umat ini dan para imam-imam, tokoh-tokoh dari imam-imam para salaf rahimahumullah, mereka tidak berselisih dalam perkara ini, dalam keyakinan ini. Ya'ni ajma'u ala annallaha istawa ala arsih. Mereka sepakat bahwa Allah itu beristiwa di atas arsinya. Wa annahu fauqa jami'i makhlukatih. Dan dia Allah di atas seluruh makhluknya. Tidak diliputi sedikitpun oleh makhluknya. Hatta ja'a hadha dhal ja'ad bin dirham. wa taba'ahu al-jahm, sampai datang orang yang sesat ini, yakni Ja'ad bin Dirham, kemudian diikuti oleh Jahm bin Safwan dan yang semisalnya, wa amsaluh. Fa khalaful Qur'an wa khalaful sunnah wa khalaful uqul wal fitr. Kemudian dia dan pengikutnya menyelisih Al-Qur'an, menyelisih sunnah, menyelisih akal, menyelisih fitrah. Wa khalafu a'immatul Islam, dan mereka juga menyelisih para imam-imam Islam, para ulama Islam, tentang fi annallaha ta'ala ala arsyih wa arsyuhu fawqa samawati, bahwa Allah itu di atas ars dan arsnya di atas langit. Yakni fi qadhiyatain, yakni dalam dua perkara. Yang pertama, annallaha ta'ala ala arsyih, Allah di atas ars. Wa tsaniyah, yang kedua, annal ars fawqa samawat, dan ars itu di atas seluruh langit. Falam yakhtalif a'immatul Islam fi hatainil qadhiyatain, tidak sedikit pun para ulama Islam berselisih dalam dua perkara ini. Bal yusbituna lahu min dhalika ma athbathahu Allahu ta'ala wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna ar-rabb fi khabarih, bahkan mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat tadi sesuai dengan apa yang Allah tetapkan buat dirinya. Mereka mengimani, mereka membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beritanya, dalam khabarnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dari sunnah lisan, melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafil Jahmiyah, berbeda dengan Jahmiyah. Wa man wafaqahum min ahli dhalal, dan yang semisal mereka dari ahli dhalal. Fa innahum la yaltafituna ila hadhil ayah bal yata'anuna fiha, mereka tidak mau menengok pada ayat-ayat ini, bahkan mereka mencela, menta'an, mencela ayat-ayat tersebut, berusaha memalingkan, berusaha menolak. Barakallahu fikum. Ya'ni idza khalafan naql al-aql, idza khalafan naqlul aqla quddimal aqlu, yakni mereka ketika nakal ayat atau hadis menyelisih akal mereka, maka mereka lebih mendahulukan akal. Iya dan billah. Yuqaddimuna uqulahum al-fasidah al-qasidah, mereka mengedepankan akal-akal yang rusak dan rendah mereka. Alan nakal, dibanding nukilan, yakni Al-Quran dan sunnah as-sahih yang sahih. Wan nukul al-mutawatirah, dan nukilan-nukilan yang mutawatir. Al-muwafaqah lil-uqul as-salimah, yang sesuai dengan akal-akal sehat. Wal-fitar as-sahihah, dan fitrah yang sehat. Yukhalifuna kulla dhalik, mereka menyisi semuanya itu. Al-Quran, sunnah, akal, fitrah. Baik. Wa yuqaddimuna uqulahum al-fasidah ad-dallah, mereka mendahulukan akal mereka yang rusak, yang sesat. Ala hadhil adillah, di atas adillah-adillah, dalil-dalil, al-aqliyah, akal, nakal maupun fitrah. Yukhalifuna kulla dhalik. Yukhalifuna a'immatal Islam wa a'yanal ummah, mereka juga menyelisihi para imam-imam Islam dan para tokoh-tokoh umat ini. Fa ayyu dhalalin yafuku hadha dhalal wal iyad billah, maka kesesatan yang mana lagi yang lebih tinggi ya dibanding kesesatan ini, iyadan billah. Yakni tukhaliful aql wa tukhaliful naql wa tukhalif al fitrah dhalalun syadid wal iyad billah, menyelisih akal, menyelisih naql, menyelisih fitrah, kesesatan yang sangat parah, kata beliau. Kullu hadha ma yarda'ul Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Rawafid wal Khawarij ila yaumina hadha, tetapi semuanya ini tidak sedikit pun mencegah atau ya menggoyangkan mereka Jahmiyah, Mu'tazilah, Rawafid dan Khawarij. Mereka tetap di atas kesesatannya sampai pada hari ini. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Fatariku salaf indahum al-iman wa tasdik wa isbat sifatillah alal wajhil la'ik bih. Adapun metode dan jalan para salaf adalah al-iman, mengimani sifat-sifat Allah yang Allah telah sebutkan, yang Allah telah sifati dirinya, baik dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Mengimani, wa tasdik, membenarkan, wa isbat, dan menetapkan sifatillah, sifat-sifat Allah, alal wajhil la'ik bih, menetapkan sesuai dengan ya, yang sepantasnya bagi Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahagungannya. Hadhil aqidah qaimatun ala kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan ini dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum adik-adik sekalian. Ya, yang belum atau yang sudah batal silakan berwudu, kamar mandi misalnya, jangan berjubel kemudian ngobrol rame di belakang. Baik, wallahu taala alam bisawab wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.